بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. إخوات الإيمان وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى bertemukan kita kembali pada majelis di malam Sabtu ini, yaitu kita bahas fikih Hambali yang kita ambil dari kitab Umdatu Talib Linailil Ma'arib karya Al-Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimah ta'ala, yang dimana kajian Umdatu Talib ini, maaf, itu adalah lanjutan ya. Lanjutan dari sebelumnya ya, kajian Umdatul Ahkam Umdatul Talib sebelumnya ya. Dan untuk video atau rekaman sebelumnya bisa dicari di Telegram atau di channel ya, di YouTube kami seperti itu. Jadi bisa melihat pembahasan sebelumnya di sana. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan kembali ya, yaitu di halaman yang ke-58 berkaitan tentang mengusap ya, mengusap kedua khuf. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, kita mulai ya, bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala faslun, pasal. Di sini Syekh tidak menyebutkan ini pasal apa begitu ya. Tidak menyebutkan ini pasal tentang apa, hanya saja di catatan pinggirnya yang ditahqiq oleh Syekh Mutlaq al-Jasir rahimahullah disebutkan di situ fil mashi 'alal khufaini, yaitu pasal tentang mengusap ya di atas kedua khuf. Yang dimana bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kaitannya apa? Bahwa hukum-hukum mengusap khuf berkaitan dengan anggota wudu yang wajib dibasuh, yakni kepala ya, dan juga kedua kaki. Atau anggota wudu lain yang dipasang jabiroh. Jabiroh itu bisa berupa perban atau gips. Suaranya kedengeran? Ya. Suaranya terdengar kah? Kedengeran saya? Kedengeran enggak? Di sini jelas, Ustaz. Hah? Di sini jelas. Jelas ya, sebentar. Di sini lagi hujan deras soalnya. Baik. Afwan. Nah, kita mulai lagi ya. Jadi bab ini kaitannya dengan bab sebelumnya, bahwa yang namanya musafuf itu berkaitan dengan anggota wudhu yang wajib dibasuh, yakni kepala dan juga kedua kaki, atau anggota wudhu lain yang dipasang jabiroh, perban atau gips. Disebutkan dalam Nailul Ma'arib fi tahzib syarah Umdah al-Talib karya Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullah, bahwa yang namanya al-masah ya, al-masah secara bahasa maknanya adalah imrarul yaddi ala syai'i, melewatkan tangan di atas sesuatu. Sedangkan secara istilah ialah isabatul billah liha'il makhsus fi zamanin makhsus, mengusapkan tangan yang basah ke penghalang, maksudnya ke kain begitu ya, yang khusus, ke penghalang, ke ha'il atau penghalang yang khusus pada waktu yang khusus. Adapun al-khuf, kata Syekhuna Bajabir Hafizul Ta'ala, adalah mayal basu fil qadami satiran li mahalil fardhi, yaitu apa-apa yang dikenakan di kaki yang menutupi mata kaki. Biasanya khuf ini terbuat dari kulit, ini biasanya. Kemudian bahwa yang namanya al-masah, mengusap di dalam toharoh itu ada 6, ya, ada 6 jenis al-masah begitu. Ini kita kami nukil dari Nailul Ma'arif ya. Antum nanti bisa cek di Nailul Ma'arif. Dalam Nailul Ma'arif, al-masah atau mengusap dalam toharoh itu ada 6. Ya. Atau kata Syekh Mutlaq Al-Jasir Abdul Ta'ala, al-mamsuhat fit toharoh. Tentang masalah mamsuhat fit toharoh itu ada berapa? Kalau menurut beliau ada 7. Ya. Kalau menurut Syekh Mutlaq Al-Jasir ada 7 berkaitan dengan al-mamsuhat fit toharoh. Kalau dalam Nailul Ma'arif ada 6. Ya, sebenarnya sama saja sih, nomor 1 sampai nomor 6 itu sama. Kemudian Mutlaq Al-Jasir menambahkan satu hal. Masih kedengeran dari suaranya dia? Putus-putus, Ustaz. Oh, putus-putus. Nah, oh ini nyambung lagi. Ya, apa yang kita ulang ya, bahwasanya al-mamsuhat fi thaharah, al-masah, mengusap dalam thaharah itu ada 6 ya, kalau dalam Nailul Ma'arif, kemudian nanti ditambah ada satu jenisnya lagi oleh Syekh Mutlaq Al-Jasir. Yang pertama adalah masus sabilaini fil istinja, mengusap punggul dan dubur ketika istinja. Kemudian yang kedua, masul wajhi wal yadaini biturab fit tayammum, mengusap wajah dan kedua tangan ketika tayamum. Yang ketiga adalah masur ra'si kullih fil wudu, mengusap kepala ya semuanya ketika wudu. Dan yang keempat ada al-masu 'alal imamah, mengusap imamah. Yang kelima al-masu al-mashu 'alal jabirah, mengusap jabirah, perban atau gips begitu. Yang keenam adalah al-mashu 'alal khufaini fi ma ma'nahuma, mengusap kedua khuf dan apa yang semakna dengan keduanya, maksudnya seperti yang dihukumi seperti halnya dengan khuf, seperti misalnya kaos kaki atau yang semisalnya. Lalu ada tambahan ya, ada tambahan dari Syekhuna Mutlaq Al-Jasir Ta'ala, yaitu al-mashu 'alal khimar lin nisa, mengusap khimar bagi perempuan. Ya, nanti penjelasannya. Jadi semuanya ada 7 ya. Adapun yang pertama dan juga yang ketiga, yaitu dalam masalah istinja dan juga mengusap kepala ketika wudhu, sudah berlalu pembahasannya. Sedangkan sisanya akan kita bahas pada bab ini insya Allah Ta'ala. Baik, apa hukumnya mengusap khuf? Ya, hukumnya adalah mubah, ya, hukumnya boleh. Bolehnya di sini merupakan sebagai bentuk rukhsah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga makna boleh di sini bukanlah semata-mata sebagai mubah. Tetapi maksudnya adalah sunnah. Kenapa? Karena mengusap khuf itu lebih utama daripada membasuh atau mencuci. Sebab suatu hal yang diberikan rukhsah, lalu kita melakukan ruhas tersebut, ini merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengambil rukhsah dari Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inna Allaha yuhibbu an ya'khudha bi rukhsah, sesungguhnya Allah menyukai jika keringanan darinya itu diambil. Ya, hadisnya sahih dalam riwayat Ahmad. Dan ini juga sebagai bentuk menyelisihi ahli bid'ah ya, yang di mana mereka tidak mengambil rukhsah yang Allah berikan. Ya, dengan menganggap bahwasanya semakin sulitnya suatu keadaan, maka pahalanya semakin semakin besar. Ya, sedangkan kita sedang berbicara terkait masalah rukhsah. Kalau kita bicara tentang masalah rukhsah, maka yang paling baik ya, adalah kita mengambil rukhsah tersebut. Kemudian qala mu'alif rahimahu ta'ala yasihul mas'u 'alal khuffin wa nahwihi. Sah yang mengusap di atas khuf, di atas kedua khuf dan semisalnya. Artinya adalah sah dan boleh ya, mengusap khuf dan semisalnya, yakni yang dimaksud dengan nahwihi yang semisalnya, yakni apa-apa yang tidak terbuat dari kulit. Seperti yang terbuat dari apa namanya katun ya, atau wol atau bulu atau kain dan yang semisalnya, atau mengusap di atas jabirah atau mengusap di atas jurmuk. Jurmuk itu apa seperti selubung sepatu ya, wal alam apa ini dimaksud dengan kaos kaki atau bukan, wal alam ya. Kemudian mubahin ya, mubahin, mubah atau boleh, ini adalah hukum dalam mengusap khuf, ya ini mubah ya. Hal ini berbeda dengan golongan ahli bid'ah dari kalangan Syiah Rafidhah dan juga Khawarij, yang dimana mereka tidak berpendapat bolehnya mengusap khuf ini. Ya, mereka berpendapat bahwa yang diusap adalah kedua kaki. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berpendapat tentang bolehnya mengusap di atas kedua khuf, dan telah dinukil ijma berkaitan tentang masalah ini. Ya, dan para ulama menegaskan ijma ini seperti Ibnu Munzir ya, dan juga penulis Syarhul Kabir yaitu Al-Imam Abu Faraj Abdurrahman Al-Maqdisi dan juga Imam Ibnu Abdul Bar serta selain mereka rahimahumullah. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, aku mendengar ya, hadis-hadis mengusap di atas khuf dari 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Mandah juga bilang rahimahullah, kata beliau, aku mengumpulkan hadis-hadis tentang mengusap di atas kedua khuf dari 80 sahabat. Jadi terkait mengusap khuf ini, kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala, bahwa tidak ada khilaf dalam masalah ini. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah mengusap ini banyak. Ya, tadi kalau disebut oleh Al-Hasan Al-Basri 70 ya, 70 orang sahabat mengambil dia mengambil dari 70 orang sahabat tentang masalah hadis tentang masalah khuf. Lalu Ibnu Mandah bilang dia mengambilnya dari 80 sahabat. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan masalah khuf ini mencapai 40 hadis. Di antaranya adalah hadis dari Jarir radhiyallahu anhu, kata Jarir, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha 'ala khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Dia buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap di atas kedua khufnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Lalu kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala bahwa kata beliau masalah ini menakjubkan begitu. Sebab Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Oleh karena itu hadis ini tidaklah dimansukh oleh ayat yang turun tersebut. Dan ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan masalah ini dalam kitab-kitab akidah mereka dengan tujuan menjelaskan kepada umat akan perbedaannya dengan orang-orang Syiah Rafidhah dan juga Khawarij. Kalau ada yang bertanya, manakah yang lebih afdol antara membasuh kedua kaki ataukah mengusap kedua khuf? Jawabannya kata Imam Ahmad rahimahullah, yang afdol adalah mengusap kedua khuf. Hal ini sebagai bantahan yang diaplikasikan berupa perbuatan untuk ahlul bid'ah, bantahan untuk ahlul bid'ah dan untuk menampakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang afdal adalah dia melihat keadaan kaki. Bila kedua kaki mengenakan khuf, maka yang afdal adalah diusap, tidak dibasuh. Bila kedua kaki tidak mengenakan khuf, alias kakinya terbuka begitu, yang afdal adalah membasuhnya. Ya wallahualam. Nah, kesahan mengusap khuf ini jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, syarat pertama adalah mubah. Ya, yakni khuf yang digunakan adalah khuf yang mubah, bukan khuf hasil mencuri ya, atau gosok dan juga sejenisnya. Jika khuf itu hasil mencuri atau hasil gosok, maka tidak sah mengusap di atas khuf tersebut. Ini pendapat yang utama dalam mazhab, maksudnya dalam mazhab Hambali. Adapun pendapat kedua bahwa mengusap khuf itu, mengusap khuf hasil gosok itu sah ya, akan tetapi dia berdosa. Syarat yang kedua adalah kata mu'alif perintah satirin lil fardhi, ya, mampu menutup bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Maksudnya adalah khuf tersebut ya bisa menutup kedua kaki, menutup tumit ya, dan juga menutup kedua mata kaki. Sebab ketiganya, ya ini kaki, kemudian tumit, dan kedua mata kaki, itu kan merupakan anggota wudu ya, anggota wudu yang wajib dibasuh. Jadi ini yang dimaksud dengan satirin lil fardhi, yaitu dia khufnya ini bisa menutup bagian yang wajib dibasuh ketika kita berwudu, begitu ya. Berarti mencakup apa saja? Mencakup kaki, begitu, tumit, ya, dan juga kedua mata kaki. Jika khuf ini tidak menutupinya, maka ya, hukum asalnya adalah dibasuh. Kita lepas, begitu. Kemudian kita membasuh kaki. Bukan berarti mengusapnya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah, kata mu'alif rahimah ta'ala, yasbutu binafsihi. Kuat dengan sendirinya. Maksudnya, khuf itu tanpa diikat sekalipun juga, dia nggak lepas begitu. Ya. Tanpa diikat sekalipun juga, tidak lepas. Oleh karena itu, kata Syekhuna Khalid al-Musyaiki, hafizullah ta'ala, beliau bilang, kalau khuf itu tidak kuat, kecuali diikat dengan tali, benang, atau sejenisnya, seolah-olah khufnya itu lebar atau longgar, maka tidak sah mengusapnya. Inilah yang dimaksud dalam kalam al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan yasbutu binafsihi, kuat dengan sendirinya adalah, si khuf ini meskipun tidak diikat sama tali begitu, atau tidak pakai apa sih kadang itu ada perekat begitu, maka dia tetap kuat, tidak bisa dilepas begitu ya. Jadi kalau ternyata hoof tersebut lebar ya, atau hoofnya itu longgar ya, mudah untuk dilepas begitu, maka tidak sah mengusapnya. Adapun pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam, maksud Syekhul Islam di sini adalah Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin rahimahullah, kata beliau adalah bahwa meskipun khuf tersebut longgar atau besar lalu diikat ya menggunakan tali atau sejenisnya sehingga tidak mudah lepas dan bisa digunakan untuk berjalan, maka kita boleh mengusap khuf tersebut. Kemudian yang keempat, sebentar. Syarat yang keempat, yakni at-tawqit. Maksudnya adalah, dalam mengusap kedua khuf ini, ada batasan waktunya. Yaitu bagi orang mukim, 1 hari 1 malam. Bagi musafir, 3 hari 3 malam. Ya, dan insya Allah, akan datang penjelasannya insyaallah taala. Ya. Syarat yang kelima yakni mengusap khuf itu setelah seseorang melakukan toharoh yang sempurna dengan air. Ya, syarat yang kelima, mengusap khuf setelah kita melakukan toharoh yang sempurna dengan air. Nanti akan ada penjelasannya. Yang keenam, syarat keenam, khufnya itu tohir, ya, suci. Oleh karena itu, jika khufnya najis, ya, jika khufnya itu najis, maka ada dua kondisi. Kalau khufnya najis, maka ada dua kondisi. Pertama, jika najisnya berupa najis aini, ya, jika najisnya berupa najis aini, yakni, maksudnya, khufnya itu terbuat dari kulit bangkai. Misalnya ya, yang tidak disamak. Atau jaurob, kaos kaki yang terbuat dari rambut hewan buas. Berdasarkan pendapat yang mengatakan rambut hewan buas itu najis. Maka tidak sah mengusap khuf ini. Nah ini kalau najisnya najis, najis aini. Kedua, jika najisnya adalah najis hukmi. Yakni khufnya itu memang dia terbuat dari benda suci, benda yang suci. Namun ada najis yang menempel pada khuf tersebut. Misal, seseorang memakai khuf. Lalu dia berjalan. Ternyata dia menginjak najis. Maka sah mengusap khufnya dan hal itu dapat mengangkat hadas. Akan tetapi, kalau dia mau sholat sembari memakai khufnya, yang perlu dia lakukan adalah ya dia melakukan toharoh, yang perlu dia lakukan adalah dia membersihkan najis yang menempel tersebut sampai hilang, lalu dia melakukan toharoh dengan mengusap khufnya, kemudian dia sholat sembari mengenakan kuda khufnya tadi, ya. Kemudian yang ke syarat yang ketujuh. Ya, syarat yang ketujuh, mengusap khuf ini dilakukan karena hadas asghar atau hadas kecil. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami hadas akbar, hadas besar, maka dia wajib melepas kedua khufnya, lalu dia mandi untuk menghilangkan hadas akbarnya tersebut. Ya, wallahualam. Ini adalah tujuh syarat dikatakan mengusap khuf itu sah. Kemudian qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa'ala imamatin muhannakah au zati zu'abah, dan di atas imamah muhannakah atau zati zu'abah. Yakni maksudnya adalah sah ya mengusap imamah. Dan dalam masalah mengusap imamah ini adalah mufradat Hanabilah. Mufradat Hanabilah, bagi yang baru bergabung, maksudnya adalah pendapat menyendiri. Pendapat yang hanya ada di kalangan Hanabilah. Ya. Adapun mazhab yang lainnya, enggak begitu. Jadi disebut dengan mufradat Hanabilah. Menyendiri begitu. Para ulama Hambali berpendapat ini. Mengusap imamah ini berdasarkan hadis dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binashiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-hufaini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap ubun-ubun, yang mengusap imamah dan mengusap kedua khufnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dan imamah ini yang dikenakan oleh laki-laki yang imamahnya itu muhannakah. Yakni kelebihan kainnya itu dililitkan ke leher ya. Seperti yang dipakai oleh orang-orang Sinkit atau Mauritania. Mereka biasanya pakai imamah kemudian diikatkan di leher begitu ya, dilibet-libetin begitu ke leher. Itu namanya muhannakah, apa namanya, imam muhannakah. Dan zati zu'abah, ya, yang kelebihan kainnya itu dijulurkan ke belakang. Kainnya itu ada tali begitu, dijulurkan ke belakang. Seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang Afghanistan. Dan dua model inilah, apa namanya, imamahnya kaum muslimin. Ya. Dan inilah dalam mazhab, hanya dua model inilah yang boleh untuk diusap, yaitu model imamah muhannakah dan imamah yang zati zu'abah. Adapun ada pendapat lainnya yang boleh mengatakan boleh mengusap imamah bagaimanapun bentuk imamahnya. Ya, bagaimanapun bentuk imamahnya boleh diusap. Gak mesti harus yang muhannakah atau yang zati zu'abah. Selama imamahnya itu menimbulkan masyakoh, menimbulkan kerepotan ketika melepasnya, maka boleh untuk diusap. Adapun yang biasa dipakai oleh orang-orang Saudi, yang biasa disebut dengan shimak, shimak kan cuma sekedar kain kemudian ditempel di kepala begitu ya, itu nggak diusap ya. Itu karena kenapa bisa dilepas begitu. Atau seperti orang-orang Kuwait, mereka pakai shimak kemudian pakai sorban begitu, kemudian di atasnya pakai ikol yang warna hitam. Itu tidak perlu diusap ya, karena bisa dilepas. Adapun yang modelnya model imamah muhannakah yang seperti dipakai oleh orang-orang Mauritania ya, atau yang zati zu'abah yang seperti dipakai oleh orang-orang Afghanistan, contohnya misal seperti itu, maka itu diusap. Nah, berkaitan mengusap imamah ini ada syaratnya. Ya, syarat mengusap imamah apa itu? Yang pertama adalah imamah tersebut dipakai oleh laki-laki. Ya, bukan dipakai bukan perempuan. Kenapa demikian? Sebab yang namanya imamah itu pakaiannya laki-laki begitu. Adapun perempuan ketika dia memakai imamah, maka itu tasyabuh kepada laki-laki dan ini haram, nggak boleh. Sedangkan yang namanya mengusap imamah itu adalah rukhsah. Ya, oleh karena itu rukhsah tidak berlaku dengan sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya, jadi imamahnya ini adalah imamah yang dipakai oleh laki-laki. Kalau ada perempuan yang pakai imamah, maka dia menyerupai atau tasyabuh kepada laki-laki dan ini haram. Sehingga dia tidak boleh mengusap imamah yang dipakai tadi. Sama si perempuan ini. Kenapa? Karena dia bermaksiat. Ya, tidak ada rukhsah dalam sesuatu yang maksiat seperti itu. Yang kedua, syarat yang kedua, yaitu model imamahnya, imamah yang muhannakah. Yang tadi ya. Atau yang zati zu'abah. Syarat yang ketiga, imamahnya itu menutupi kepala bagian depan dan belakang. Ya, menutupi kepala bagian depan dan belakang. Serta menutupi kedua telinga. Kemudian yang keempat, sebelum mengusap imamah, kita harus melakukan toharoh secara sempurna terlebih dahulu. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala satiratin lil mu'tadi li rajulin. Ya, ini imamahnya itu menutupi bagian yang biasa untuk laki-laki. Maksudnya imamahnya itu menutupi bagian kepala. Bagaimana kalau ternyata ada bagian depan kepala? Ya, bagian depan kepala maksudnya sini, ya, bagian depan kepala. Ya. Kemudian atau kedua telinga atau samping kepala sedikit begitu seperti ini terlihat begitu, maka itu tidak masalah. Karena pada umumnya ketika seseorang dia mengenakan imamah yang tertutup adalah bagian apa namanya kepalanya secara umum. Ya, berbeda kalau ternyata imamah tersebut imamah yang muhannakah, dia melilitkannya ke seperti itu. Ya. Dan ini imamah yang biasa dipakai atau digunakan oleh laki-laki baik yang dewasa maupun anak kecil. Bukan oleh wanita ataupun khunta, ya, oleh bukan dipakai oleh wanita atau khunta. Khunta itu bukan banci ya, kalau menurut saya. Kalau banci itu kan laki-laki kemudian dia apa namanya menyerupai perempuan, ya, dia dandan seperti perempuan, dia berlenggak-lenggok seperti perempuan. Kalau hunza ini bukan, ya, hunza itu seseorang yang dia lahir, yang dia kemudian memiliki dua jenis kelamin, begitu. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada, begitu. Ini namanya hunza. Kalau dalam biologi biasa disebut dengan apa namanya hermaprodit, begitu ya. Hermaprodit, ya, begitu. Wallahualam. Ya. Adapun yang banci itu haram, jelas itu dilaknat kalau itu mah. Kemudian kata mu'alif rahimahullah, wa humuri nisa'in mudaratin tahta khuluqihinna, ya. Dan sah, ya, mengusap khumur bagi wanita yang melingkar di bawah kerongkongan. Khumur jamak dari khimar, ya, khumur jamak dari khimar atau kerudung, bahasa mudahnya begitu. Pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepalanya. Yang dimana khimarnya ini atau kerudungnya ini menutupi kepala sekaligus dililitkan atau dilingkarkan ke leher. Seperti itu. Dan ini merupakan mufrodat Hanabilah. Ya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata beliau, annaha kanat tamsahu 'alal khimari, bahwasanya dia Ummu Salamah mengusap di atas khimarnya. Ya. Ya, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Mengapa kok boleh mengusap khimar yang melingkar di bawah kerongkongan? Karena adanya masyakoh, adanya kesulitan dalam melepasnya, seperti halnya tadi imamah, ya. Adapun jika seseorang lelaki menggunakan seperti kopeah yang saya pakai misalnya, songkok, peci dan sejenisnya, maka enggak diusap sebab kita bisa mudah untuk melepasnya. Kemudian fi hadasin asghar, ya, fi hadasin asghar, yakni mengusapnya itu mengusap khuf, mengusap imamah, mengusap khimar boleh dilakukan ketika kapan? Hadas asghar, hadas kecil. Adapun kalau hadas besar maka wajib dilepas, ya, kemudian mandi untuk menghilangkan hadas akbarnya tersebut. Lalu kata mu'alif rahimahullah ta'ala, yauman wa lailatan limuqimin, satu hari satu malam bagi mukim. Ini merupakan batasan, ya, dalam mengusap khuf bagi orang yang mukim dan bagi orang yang bermaksiat dengan safarnya. Jadi batasan satu hari satu malam ketika mengusap khuf itu bagi siapa? Satu, bagi orang yang mukim. Dan yang kedua adalah bagi orang yang dia melakukan safar tapi dalam rangka bermaksiat. Ya. Nah, mengapa gitu ya? Mengapa musafir yang bermaksiat dalam safarnya sama rentang waktunya dengan orang yang mukim? Apa jawabannya? Jawabannya tadi, karena tidak ada rukhsah bagi orang yang bermaksiat. Enggak ada. Ya, enggak ada rukhsah bagi orang yang bermaksiat. Ini sama halnya kayak seseorang yang dia sengaja, ya. Dia puasa, lalu dia sengaja melakukan safar dalam rangka untuk misalnya bisa biar dia bisa memilih antara puasa atau tidak. Maka kalau begini enggak boleh, gitu ya. Maka dia tidak boleh. Intinya adalah tidak berlaku rukhsah bagi orang yang bermaksiat. Nah, terus kapan mulai mengusap? Kapan mulai mengusap? Pendapat yang mu'tamad yakni ketika awal berhadas. Misal fulan berwudu, ya, misal fulan berwudu untuk sholat subuh. Dia wudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia pakai kedua khufnya. Lalu di waktu duha dia berhadas. Di waktu duha dia berhadas. Tapi fulan ini dia tidak segera wudu. Dia berwudu sebelum sholat duhur. Ya. Jadi permulaan waktu mengusap kuda hufnya ini adalah kapan? Ketika waktu duha. Tadi sebenarnya sudah mulai ketika waktu duha. Karena disitulah dia berhadas. Baik. Pendapat lain ya, dari Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa permulaan mengusap huf itu dimulai semenjak mengusap huf sesudah berhadas. Karena syariat datang dengan lafaz al-masah, mengusap. Sedangkan yang namanya mengusap itu tidak akan terlaksana kecuali adanya perbuatan, maksudnya kecuali adanya hadas begitu. Oleh karena itu, permulaan mengusap huf bagi si fulan tadi adalah sejak dia berwudu sebelum sholat duhur, bukan waktu duha. Kalau menurut pendapat yang kedua, wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang kata mu'alif rahimahullah wa salasatan bilayalihinna bisafari qasrin, dan tiga hari tiga malam. Ya, tiga hari tiga malam bagi musafir yang safarnya itu membolehkan dia untuk mengqasar sholat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin walayalayahunna limusafiri wa yauman wa lailatan limuqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Hadisnya Muslim. Hadis riwayat Muslim, maaf. Terus kapan seseorang dikatakan begitu? Kapan seseorang dikatakan dia melakukan safar? Yang safarnya ini dibolehkan untuk dia mengqasar salat. Kapan? Pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, kemudian Imam Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi, dan juga Syekh Ibn Baz rahimahullah, batasannya adalah 88 km. Ya, 88 km. Jadi, ketika kita melaksanakan safar, ya kita safar, ternyata jaraknya 88 km begitu. Maka ini boleh untuk mengqasar sholat. Adapun pendapat yang kedua, ya, tidak ada batasan. Tidak ada batasan berapa kilonya begitu. Selama kebiasaan masyarakat begitu, mengatakan bahwa suatu perjalanan itu safar. Jadi masyarakat sudah sesuai dengan urf, ya, sesuai dengan adatnya begitu, itu adalah safar. Ya, artinya adalah bahwa safarnya itu safar yang jauh atau dekat, maka selama itu dikatakan safar, boleh untuk mengqasar sholat. Ini adalah pendapat dalam mazhab Zuhriyah. Kemudian pendapat yang diambil oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Asy-Syaukani, kemudian Ibnu Utsaimin, kemudian Asy-Syinkiti, kemudian Al-Albani rahimahumullah. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang kedua. Kemudian berikutnya kata Al-Mu'alif rahimahullah, wa 'ala jabiratin lam tatajawaz qadra hajatin walau fi akbarin ila halliha, dan di atas jabirah yang tidak melebihi batas kebutuhannya walaupun pada hadas akbar sampai selesai waktunya. Jadi boleh mengusap di atas jabirah yang tidak melewati batas kebutuhannya sampai selesai waktunya. Karena yang namanya mengusap jabirah itu merupakan azimah, bukan rukhsah. Maka dia mengusap di atas jabirah ila halliha sampai selesai waktunya. Kapan itu maksudnya selesai waktunya? Sampai lukanya itu sembuh. Kalau tadi kita mengusap khuf, mengusap khimar, mengusap imamah, itu kan terbatas waktunya. Satu hari bagi mukim, kemudian satu hari satu malam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi musafir. Maka ini adalah apa namanya berupa rukhsah. Adapun jabirah tidak dibatasi dengan waktu yang seperti tadi, akan tetapi jabirah selesai waktunya adalah ketika lukanya itu sudah sembuh. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, jabirah berbeda dari khuf ya, dalam tiga hal. Jabirah berbeda dari khuf dalam tiga hal. Yang pertama, bahwa jabirah itu wajib diusap seluruhnya karena merupakan pengusapan yang disebabkan darurat. Berbeda hanya dengan mengusap khuf. Khuf itu diusap hanya bagian punggung kaki saja, maksudnya bagian atasnya saja. Ya, dari apa namanya? Dari ujung, jari, kemudian di apa namanya? Diseret ke, punggung kaki sampai ke atas, yaitu sampai batasnya tulang kering, ya tulang kering yang ada di betis, tulang kering ya, ke atas begitu. Adapun jabirah, maka pengusapannya itu semuanya. Yang kedua, perbedaan yang kedua, jabirah itu, maaf, pengusapan jabirah tidak dibatasi waktu. Pengusapannya ini terus berlaku selama faktor darurat itu masih ada. Sedangkan mengusap khuf dibatasi waktu, satu hari satu malam buat mukim, tiga hari tiga malam buat musafir. Seperti itu. Nah, perbedaan yang ketiga, pengusapan jabirah boleh dalam bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Sedangkan pengusapan khuf boleh dalam bersuci dari hadas kecil saja. Jika mengalami hadas besar, harus melepas khufnya dan dia bersuci seperti biasa. Kalau jabirah, ya kan repot. Kalau misalnya ada orang dia di gips kakinya begitu, ya lalu dia punya hadas besar, maka nggak perlu dilepas gipsnya gitu, nggak perlu lepas gipsnya. Cukup dia mengusapnya. Oleh karena itu jabirah itu boleh ya dilakukan dalam bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, berbeda dengan khuf. Kemudian syarat-syarat mengusap jabirah yang ini di matan ini, di matan Umdah Al-Talib tidak disebutkan ya. Disebutkan tetapi secara ini, secara apa namanya, tersirat. Bukan tersurat. Syarat-syarat mengusap jabirah adalah yang pertama, tidak melewati batas kebutuhannya. Kemudian yang kedua, sebelum mengusap jabirah, terlebih dahulu telah melakukan toharoh yang sempurna. Alasannya apa? Karena ini adalah kias. Kias dari mengusap khuf. Akan tetapi pendapat lain dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Al-Muwafaq rahimahumullah, bahwa tidak disyariatkan terlebih dahulu melakukan toharoh yang sempurna. Alasannya apa? Alasannya bisa jadi ya, yang namanya seseorang menggunakan jabirah itu tiba-tiba, artinya bisa saja dia tiba-tiba kecelakaan begitu. Ya, yang dimana dia sebelumnya katakanlah dia tidak berwudu begitu, kemudian dia kecelakaan, kemudian dia digips kakinya atau tangannya, maka disinilah kemudian ketika dia akan melakukan sholat ya dia boleh mengusap jabirah. Kan berarti dia tidak harus untuk apa namanya melakukan toharoh yang sempurna terlebih dahulu. Berbeda ketika akan mengusap khuf, seperti itu ya, wallahualam. Jika memenuhi syarat kedua-duanya ya, yakni telah melakukan toharoh yang sempurna dan tidak melewati kadar kebutuhannya, maka yang ditutupi jabirah diusap, sedangkan yang tidak ditutupi jabirah dibasuh. Misal si fulan sudah toharoh sempurna, lalu lengannya luka dengan panjang luka tersebut 3 cm. Kemudian dia pakai jabirah sesuai kadar kebutuhannya, yakni 3 senti. Maka dia mengusap jabirah yang menutupi kadar kebutuhannya tadi. Sedangkan yang tidak ditutupi, dia basuh. Ya. Kalau hanya memenuhi satu syarat saja, yakni telah melakukan thaharah sempurna, sedangkan jabirahnya melebihi kadar kebutuhannya, maka dia melakukan 3 hal. Apa itu? Mengusap, membasuh, dan tayamum. Misal, fulan sudah thaharah sempurna, terus tangannya ya, atau lengannya terluka dengan panjang luka 3 cm. Kemudian dia menutup luka tersebut dengan jabirah 5 cm. Berarti fulan ini telah mengenakan jabirah melewati kadar kebutuhannya. Sebab yang dibutuhkan kan cuma 3 cm. Yang hanya sekadar untuk menutup. Itulah yang diusap. Sedangkan sisanya yang 2 cm itu tayamum. Dan yang tidak diikat jabirah itu dibasuh. Seperti itu. Terus bagaimana jika dia memakai jabirahnya melebihi kadar kebutuhan? Atau ketika memasang jabirah, dia tidak dalam keadaan telah melakukan thaharah sempurna. Apa yang harus dia lakukan jika dia melebihi kadar kebutuhannya atau masangnya pada keadaan tanpa thaharah sempurna? Maka harus dilepas. Jika tidak memungkinkan, misal jika terkena air khawatir jadi basah dan makin sakit sehingga menimbulkan mudarat, maka dia tayamum disertai mengusap yang terpasang atas thaharah. Si fulan tadi ini khawatir kalau melepas jabirah akan terjadi mudarat baginya. Maka dia melakukan tayamum. Bersamaan dengan itu dia juga mengusap jabirah yang terpasang ya, wallahu a'lam. Ya, hukum ini diambil dari tadi, maksudnya bahwa ketika mengusap jabirah kan disyaratkan apa? Melakukan thaharah yang sempurna ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Lalu kata mu'alif rahimah ta'ala, wa man masa fi safarin thumma aqama aw aqsuhu fa masuhu mukimin. Barang siapa yang mengusap ketika safar ya, kemudian dia mukim atau sebaliknya, maka dia mengusap seperti orang mukim. Jadi jika seseorang mengusap ketika safar kemudian dia mukim atau sebaliknya, maka waktunya, yakni rentang waktu mengusafufnya seperti orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Pendapat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, orang ini yang tadi dia mengusap ketika safar, terus dia mukim. Ya. Menurut Imam Ahmad, pendapat lainnya itu adalah orang ini menyempurnakan usapannya sebagaimana usapan musafir, yakni 3 hari 3 malam. Sebab dia masih terkategorikan sebagai musafir. Dan kata al-imam al-khalal rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad telah rujuk dari pendapatnya yang pertama kepada pendapatnya yang kedua. Nah, jadi rujuk kepada pendapat yang kedua apa? Menjadi 3 hari 3 malam ya. Allah alam. Terus bagaimana mengusafufnya? Ya. Bagaimana mengusafufnya? Bagaimana cara mengusap imamah dan khuf? Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, mengusapnya yang diusap adalah atas imamah ya. Yang diusap adalah atas imamah. Fa yamsahu dhahira imamatin, mengusap atas imamah. Wa dhahira qadami khufin, dan mengusap punggung kaki, punggung khuf maaf. Min asabi'ihi ila saqihi, mana mengusap punggung kaki khuf dari jari jemari ya, yang diarahkan ke tulang kering. Duna asfalihi wa aqibihi, bukan pada bagian bawah dan juga tumit. Jadi yang diusap adalah kalau imamah atasnya, misalnya ini imamah ya gitu, berarti atasnya. Kemudian kalau mengusap khuf itu adalah yang diusap, misalnya ini kaki ya, ini kaki kita, ini misalnya kaki kita, ini kaki, kemudian ini betis kita, betis kan depannya ada tulang keringnya. Maka yang diusap apanya? Yang diusap adalah atasnya sini, dari ujung apa namanya, ujung kaki ini diusap sampai tulang kering. Nah begitu. Kita tidak mengusap bawahnya dan tidak mengusap tumit sebelah sini, enggak. Jadi ibaratnya ini adalah apa? Kaki, misalnya aja kaki gitu ya, misalnya kaki. Maka yang diusap adalah sininya diusap sampai atas tulang kering, sampai sini tulang kering. Dah begitu. Ya seperti itu mengusap, cara mengusap apa khuf. Kemudian kata mu'alif rahimahullah ta'ala, wa mata dhahara ba'du mahali fardin ba'da hadatsin aw tamat muddatuhu istanafa at-taharah. Ketika tampak sebagian mahali fardin, ingat yang namanya mahali fardin itu kan yang wajib dibasuh ketika apa, wudu gitu, kaki, telapak kaki, kemudian tumit, kemudian kedua kaki ya, kedua mata kaki, maaf, itu mahali fardin. Maka kata mu'alif rahimahullah, wa mata dhahara ba'du mahali fardin, ketika tampak sebagian mahali fardin setelah hadas atau selesai waktunya, udah habis begitu waktunya, maka dia apa, istanafa at-taharah, memperbaharui kembali taharahnya atau memulai lagi taharahnya ya. Jadi jika tampak sebagian permukaan yang wajib atau selesai waktunya, memulai lagi taharahnya. Jadi ada berapa berarti? Ada tiga ya. Yang pertama, kalau tampak sebagian permukaan yang wajib diusap, misalnya kita udah selesai berwudu nih, kemudian kita mengusap khuf. Ternyata ya, punggung telapak kakinya, khufnya itu sobek dan terlihat punggung telapak kaki kita. Ya, terlihat. Atau bagian tumitnya sobek sehingga tumit kita terlihat. Ya. Maka kita memulai lagi taharah, tentu dengan apa? Dengan melepasnya ya. Jadi yang pertama, jika tampak sebagian permukaan mahali fardin. Kemudian yang kedua, habis waktunya. Yaitu tadi, kalau buat mukim satu hari satu malam ya, habis selesai waktunya begitu. Atau bagi musafir tiga hari tiga malam. Kemudian yang ketiga, tambahan, adanya sebab yang mewajibkan mandi janabah, maka batal pengusapan khufnya ya. Kecuali dalam pengusapan jabirah ya, sekali lagi, karena jabirah dianggap selesai waktunya ketika lukanya itu sembuh ya, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wallahu a'lamu bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ternyata misalnya nanti ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar ya, bisa di komentar di channel seperti itu atau di kanal Telegram. Demikian itu saja, karena sudah jam 9 di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.